sendiri. Bila tiada waktu untuk kembali, rintik hujan pagi penuhi rahasia yang takkan terucap. Bila tiada waktu untuk kembali tiba, kan dirimu dalam mimpi. Semesta berpaling, semesta berpaling, menarikan kesunyian abadi. Satu yang semua, satu yang semua, mendamaikan jiwa manusia.